Agama kita yang kita perlu adalah bahwa agama Islam, agamanya Nabi Muhammad itu sama dengan agamanya Ibrahim alaihissalam. Ya, jadi Ibrahim alaihissalam itu juga seorang muslim. Kita juga seorang muslim. Jadi sama antara agama kita dengan agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Agamanya Nabi Muhammad sama dengan agamanya Nabi Ibrahim. Agama Ibrahim itu agama Islam. Dan Ibrahim itu bukan orang Yahudi dan bukan orang Nasor. Ya. Kemudian doa bapak, ibu-ibu dan saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa perbedaan dan keunggulan agama Ibrahim daripada agama-agama yang lain? Ya, keunggulannya apa? Keunggulannya ada dua yang membedakan antara agama Ibrahim dan juga agama kita, agama Islam, dengan agama Yahudi, dengan agama Nasoro, dan agama-agama yang lain. Yang pertama, bahwa agama Nabi Ibrahim itu hanifiyah. Ya, ciri yang membedakan yang pertama adalah agama Ibrahim itu hanifiyah. Hanifiyah itu artinya apa? Hanifiyah itu artinya mukbilan ila tauhid. Ya, agama yang mengajarkan tauhid. Tauhid itu hanya menyembah kepada satu Tuhan. Ya, agama yang mengajarkan tauhid hanya beribadah kepada Allah saja dan menjauhi kesyirikan, menjauhi segala bentuk perbuatan syirik. Ya. Kalau agama Yahudi, agama Nasoro, di dalam ajaran agama mereka itu ada kesyirikan. Kesyirikan atau politeisme. Ya. Kesyirikan itu artinya Tuhannya banyak. Ya. Dalam agama Yahudi itu ada Uzair. Uzair itu anaknya Allah. Ya, mereka menyembah Allah juga menyembah Uzair. Ini karena dianggap anaknya Allah. Agama Nasor, di dalam agama Kristen pun seperti itu, ada Trinitas, ada tiga Tuhan. Ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Anak, ada Roh Kudus. Ya, semuanya disembah. Ini kesyirikan ya, karena Tuhannya banyak, bukan satu saja. Di dalam agama yang lain, misalnya agama Hindu, ada Dewa Brahma, ada Dewa Wisnu, ada Dewa Siwa, ya, ada Dewa yang banyak, menyembah banyak Tuhan. Tapi kalau agama Ibrahim alaihissalam dan juga agama kita, agama Islam, yang membuat kita itu lebih unggul daripada agama mereka, kita itu Tuhannya hanya satu, Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang menciptakan langit dan bumi itu Allah Subhanahu wa taala. Satu. Yang memelihara langit dan bumi Allah. Yang merusak artinya yang menurunkan bencana alam misalnya Allah. Semuanya yang berkuasa adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berbeda dengan agama-agama yang lain tadi. Ya, seperti agama Hindu itu Dewa Brahma itu yang menciptakan langit dan bumi ini, menurut mereka adalah Dewa Brahma. Kalau yang memelihara ini Dewa Wisnu. Kalau yang merusak ini Dewa Siwa. Ya, berarti apa? Berarti Tuhan mereka itu tidak sempurna. Berarti Tuhan Brahma, Dewa Brahma tidak bisa merusak. Dewa Siwa tidak bisa mencipta. Berarti ada kekurangan. Ya, kekurangan. Dewa atau Tuhan yang kita sembah itu harus sempurna. Ya, kita harus menyembah yang maha sempurna. Tapi kalau Tuhan-Tuhan agama yang lain itu banyak, berarti tidak sempurna, butuh bantuan. Ya, ini menciptakan tapi ini tidak bisa merusak. Ini menciptakan tapi tidak bisa memelihara. Berarti kan ada kekurangan. Kenapa disembah? Kenapa menyembah Tuhan yang ada kekurangan? Ya, ini apa? Keunggulan agama Islam. Ya, dibandingkan dengan agama-agama yang lainnya, yaitu apa? Kita hanif, agama kita itu agama Ibrahim, dan juga agama kita, agama Islam itu agama yang hanif, yang lurus, yang hanya menyembah satu Tuhan, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Ya, kemudian yang kedua, bapak-bapak, ibu-ibu dan jamaah saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ciri yang membedakan agama kita, agama Islam, dan juga agamanya Ibrahim alaihissalam dengan agama-agama yang lain adalah as-samha, ya, as-samha. Jadi agama Ibrahim itu al-hanifiyatu samha. Ya, samha itu artinya adalah agama yang menuntunkan dan memerintahkan kemudahan, memberikan kemudahan bagi umatnya. Ya, ini keunggulan agama Islam, yaitu bapak-bapak, bahwa ajaran Islam itu memberikan kemudahan bagi umatnya. Nggih. Benten atau berbeda dengan agama-agama yang lain, ya, seperti agama Yahudi atau agama Nasara, ya, zaman dahulu itu beda, berat, memberatkan umatnya, ibadahnya berat, ya, seperti di dalam Al-Quran dipisahkan tentang kisah Nabi Musa dan umatnya. Ya, umat Nabi Musa itu pada suatu hari apa? Menyembah sapi, ya, ada apa? Mereka menyembah sapi. Kemudian Nabi Musa datang kepada umatnya yang menyembah sapi itu. Nabi Musa pergi, kemudian umatnya itu menyembah sapi. Maka Nabi Musa berkata, "Fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum." Kalian wahai umatku, bertobatlah kepada Allah kalian, kepada pencipta kalian. Ya, bertobat dari apa? Perbuatan syirik. Ya, syirik, menyembah sapi itu syirik. Ya, maka harus bertobat. Bagaimana cara agar tobatnya itu diterima? Yaitu dengan cara faqtulu anfusakum, bunuh diri, harus membunuh diri kalian agar apa, dosa-dosa kalian ini diterima atau dihapuskan oleh Allah, kalian bisa masuk surga karena kalian telah berbuat syirik, maka dengan bunuh diri. Niki berat mboten, aurat mboten kan niku bapak-bapak, berbuat dosa kemudian apa, agar dosa kita itu bersih dengan bunuh diri. Ya. Berbeda dengan ajaran kita, agama Islam. Ya, kalau dalam agama Islam berbuat dosa apa saja, berbuat dosa syirik atau berbuat dosa kafir atau berbuat dosa besar membunuh, misalnya orang lain, judi, mabuk, maka bagaimana biar bersih? Ya, cukup bertobat. Tobat. Tobat itu caranya pun ribut, caranya menyesal, cukup menyesal. Aduh, saya menyesal, kenapa kemarin saya mencuri, menyesal, sedih. Ya. Kemudian yang kedua adalah apa? Meninggalkan dosa tersebut. Saya tidak mau mencuri lagi. Yang ketiga bertekad, saya bertekad nanti tidak mencuri lagi. Ya, cukup dengan tiga perkawis ini saja, tiga perkara, ya, agar dosa kita itu bisa hilang dengan menyesal, dengan meninggalkan dan bertekad untuk tidak mengulang. Ini sudah selesai, Allah ampuni. Allah sudah membersihkan, walaupun dosanya sebesar gunung, sebanyak buih di lautan. Yang penting bertaubat, maka Allah hapus dosa-dosa kita. Ya, ini beda. Ya, ajaran agama kita itu mudah. Berbeda dengan ajaran Yahudi dan Nasrani. Ini keunggulan. Ya, keunggulan agama kita. Ya, di dalam kitab Injil disebutkan, ya, barang siapa yang melihat, misalnya seorang laki-laki melihat seorang wanita dengan syahwat, timbul syahwatnya, maka apa? Dicopot matanya, ini copot lah. Jadi biar bersih, daripada matamu itu membuat dosa, menyebabkan seluruh tubuhmu masuk neraka, maka lemparkanlah matamu saja. Ini ajaran Injil. Kalau mencuri, tangan kananmu mencuri, maka potonglah tangan kananmu, daripada tanganmu itu membuat seluruh tubuhmu masuk neraka, maka lemparkanlah tangan kananmu. Ini ajaran Injil. Ya, ini berat ajaran apa? Agama-agama zaman dahulu. Ya. Nah, dan banyak lagi, ya, banyak lagi contoh-contoh yang membedakan antara apa? Ajaran kita, ajaran Islam, dan ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam dengan ajaran orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasoro. Ya, ini jadi kesimpulannya itu, bapak-bapak, ibu-ibu, tadi penulis menyebutkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa orang-orang Yahudi itu menyatakan Ibrahim itu orang Yahudi. Orang Nasoro mengatakan Ibrahim itu agamanya Nasoro, tetapi Allah menyatakan bahwa Ibrahim itu orang Islam. Ya, Ibrahim itu agama Islam, dan keunggulan agamanya Ibrahim berarti juga menunjukkan keunggulan agama kita adalah dua. Yang pertama Al-Hanifiyah, jadi ajarannya Nabi Ibrahim itu mengajarkan menyembah satu Tuhan, tidak menyembah banyak Tuhan. Yang kedua ajarannya Nabi Ibrahim dan juga ajaran agama kita itu mengajarkan kemudahan, sampah, kemudahan kepada umatnya. Ya, berbeda dengan ajaran agama-agama yang lainnya. Ya, kemudian kita lanjutkan. Wa fi hadith al-Khawarij, dan juga yang termasuk di dalam hadis ini yang berkaitan dengan bab ini adalah hadis yang menerangkan tentang Khawarij. Khawarij itu tentang ada kisah atau cerita, ya, orang-orang yang orang Islam yang berlebihan di dalam melaksanakan agama. Ya, mereka membaca Al-Quran dengan sangat banyak, sholat dengan sangat banyak, berpuasa dengan puasa yang banyak. Ya, sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Tahkiruna sholatakum ala sholatihim." Ya, wahai sahabatku, kalian akan merasa sholat kalian itu remeh, sedikit dibandingkan sholat-sholat mereka. Wa siyamakum ala siyamihim, wahai sahabatku, kalian akan merasa puasa kalian itu sedikit dibandingkan puasa mereka. Wa qira'atakum ala qira'atihim, dan kalian merasa sedikit bacaan Al-Qur'annya dibandingkan bacaan Al-Qur'an mereka. Ini sahabat. Ya, padahal sahabat Nabi itu orang yang paling rajin sholat, puasa, baca Al-Qur'an. Tetapi dibandingkan dengan Khawarij itu skala. Ya. Tetapi Rasulullah mengatakan apa? Yang ruku minad din kama yang ruku sahmu minar romiyah. Orang-orang Khawarij ini keluar dari agama Islam. Ya, keluar dari agama Islam dengan cepat. Seperti keluarnya anak panah pada waktu mengenai sasarannya, ya. Kalau ada orang panah misalnya, ini kena tembus dengan cepat. Ini seakan-akan tidak terasa. Ya. Jadi orang Khawarij itu orang yang banyak ibadah, berat memberatkan diri dalam ibadah. Tetapi mereka keluar dari agama. Ya, ini menunjukkan kepada kita Bapak Ibu dan jamaah bahwa agama Islam itu tidak memerintahkan untuk memberat-beratkan diri. Tidak memerintahkan kita itu memberat-beratkan diri dalam ibadah. Tidak boleh. Ini terlarang. Ya. Ibadah itu di dalam Islam harus sesuai dengan porsi. Ya, kalau dalam obat itu harus bahwa sesuai dengan dosisnya. Ya. Kalau obat itu ya 3x1 berarti dimakan ya 3x1 pil itu dimakan. Tidak boleh dimakan 3 langsung. Ini malah nanti tidak sembuh, malah jadi sakit. Ya, maka di dalam ajaran Islam itu juga seperti itu. Ya. Salat, kita mau ibadah salat ada aturannya. Salat yang wajib itu 5 kali. Ya. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Kalau subuh kita 2 rakaat. Ya, maka tidak boleh kita saya mau pahalanya itu lebih banyak. Saya mau sholat subuh 10 rakaat. Ini tidak boleh. Bukan dapat pahala, tapi malah dapat dosa. Ya. Ini jadi Islam itu bukan banyak-banyakan, tetapi sesuai dengan aturan. Ya. Ini hadis Khawarij, ya, waqad taqaddam dan telah lewat. Ya, artinya menunjukkan bahwa Islam itu apa yang menjadi patokan ukuran itu bukan banyaknya ibadah. Ya, seperti tadi orang Khawarij ibadahnya banyak. Tapi kenapa malah mereka keluar dari agama? Ya, maka berarti Islam itu adalah yang penting sesuai dengan aturan, tidak memberatkan. Wa fihi aidan an Anas. Kemudian penulis menjelaskan ada hadis yang lain dari Anas bin Malik. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzakara dzikra lahu, ya. Pernah disampaikan, disebutkan di sisi Rasulullah anna ba'dha sahabati qala, ada sebagian sahabat yang berkata. Ini ceritanya. Ceritanya ada 3 orang sahabat datang menemui salah satu istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian 3 orang sahabat itu bertanya kepada istri Nabi ini, bagaimana ibadahnya Rasulullah kalau di rumah? Kalau di rumah itu sholatnya bagaimana? Puasanya bagaimana? Ya, maka istrinya Nabi SAW menceritakan Rasulullah itu kalau di rumah sholatnya seperti ini, puasanya seperti itu. Ya, kemudian 3 orang sahabat ini mengatakan, saya ingin lebih, ya, daripada ibadahnya Rasulullah. Ya, karena Rasulullah itu orang yang sudah diampuni dosanya, ibadahnya saja bagus, maka saya ingin bagus lagi karena saya banyak dosa. Ya. Maka orang orang yang pertama, ya, ada tiga orang tadi. Orang yang pertama mengatakan, amma anak, kalau aku, fala akul laham, aku tidak akan makan daging. Saya akan berusaha tidak makan daging selama-lamanya. Saya hanya makan kurma atau makan roti saja agar rajin ibadah. Saya tidak mau makan daging. Wa qala al-akhar, orang yang kedua mengatakan, amma ana, kalau aku, fa aqumu, aku akan berdiri sholat malam terus, wala ana, dan tidak akan tidur. Ya, jadi kalau malam saya akan berdiri sholat malam, tidak tidur, agar ibadah saya itu lebih banyak daripada ibadahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa qala akhar, berkata orang yang ketiga, amma ana, kalau aku, fala atazawwaju nisa, aku tidak akan menikahi wanita. Wanita itu mengganggu ibadah. Saya akan menghujam selama-lamanya di masjid, baca Quran, tidak akan ada kegiatan yang lain, pokoknya ibadah terus, tidak mau menikah. Wa qala akhar, ada yang lain mengatakan, amma ana fa asum, kalau aku akan puasa terus, wala uftir, dan tidak akan buka, ya, tiap hari puasa, tidak akan buka, artinya tiap hari puasa terus, ya, tidak ada seling-selingannya. Ya, ini ada berapa tadi, berarti 4 orang ya berkata seperti itu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka pada waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang dan mendengar ucapan mereka, maka Rasulullah marah, ya, tidak setuju dengan apa yang mereka katakan. Ya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wallah, demi Allah, aku adalah orang yang lebih baik daripada kamu, lebih bertakwa, lebih berilmu." Ya, jadi aku Rasulullah itu lebih berilmu, lebih bertakwa daripada kalian. "Walakinni, akan tetapi aku muwahadan. Aku sholat, berdiri dan juga tidur. Ya, aku tuh lebih bertakwa, lebih baik daripada kalian. Tapi aku juga tidur. Wa asumu wa uftir, aku berpuasa dan juga aku berbuka. Puasa kadang-kadang puasa Daud, kadang-kadang Senin Kemis, ya, juga berbuka, tidak tiap hari berpuasa. Wa atazawwaju nisa, aku juga menikahi dengan wanita, bahkan istriku banyak. Wa akul laham, dan aku juga makan daging. Ya, padahal aku itu lebih baik, lebih bertakwa daripada kalian. Faman raghiba an sunnati, maka barang siapa yang tidak menyukai, tidak mengikuti petunjukku, petunjuk Nabi tadi, petunjuk Nabi bagaimana? Ya, kalau sholat malam itu ya ada tidurnya, kalau puasa itu ya ada bukanya, petunjuk Nabi itu ya nikah, ya, juga makan daging, kadang-kadang makan tempe dan yang lain, ya, makan kurma. Ya, maka barang siapa yang tidak menyukai sunnahku, falaisa minni, maka bukan termasuk golonganku, bukan termasuk golongan umat Islam, golongan yang baik dari umat. Ya, berarti apa? Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudaraku, di dalam hadis ini menunjukkan keunggulan agama kita, agama Islam itu, bahwa agama kita itu tidak memberatkan kita, ya, tidak menginginkan kita itu memberat-beratkan diri, ya, berpuasa terus, sholat malam terus, ya, ini tidak seperti itu yang diinginkan agama kita, tetapi agama kita itu menginginkan kita itu mudah di dalam kehidupan dunia, kita mudah, gampang, bahagia, sejahtera, dan juga bahagia di akhirat nanti. Ini ajaran agama Islam. Ya. Nah, ini Bapak-bapak, Ibu-ibu dan saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kesimpulan dari kajian kita malam hari ini, keunggulan agama Islam itu yang pertama mengajarkan beribadah dengan tauhid, menyembah satu Tuhan, satu sesembahan. Yang kedua adalah as-samhah, mengajarkan kemudahan kepada umatnya dan tidak ingin memberatkannya. Ya, ini yang bisa kita bahas, kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Semoga bermanfaat. Dan sebelum kita akhiri, silakan mungkin ada pertanyaan. Monggo saja. Sholat subuh tidak pernah berangkat, bagaimana itu apa termasuk sholat subuh ya? Kalau sholat